Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'd. Kemarin kita sudah masuk ke poin bahwasanya wajib bagi pemerintah muslim, imam muslim, untuk memperlakukan orang-orang ahlul zimmah, orang-orang kafir yang tinggal di wilayah muslim, memperlakukan mereka sesuai dengan hukum Islam. Apakah yang berkaitan dengan hartanya, apakah yang berkaitan dengan harta, jiwa, harga diri. Demikian juga yang berikut tentang permasalahan penegakan had, ya. Ukubatu syar'iyyah muqaddarah, ya. Ala ma'asiyatin min ma'asi, yaitu hukuman dari syariat yang telah ditentukan terhadap suatu maksiat yang dilakukan, zina, ya, atau mencuri kalau sudah sampai nisabnya. Ini terhadap perkara yang mereka yakini keharamannya, bukan yang mereka yakini kehalalannya. Ya. Kemudian walzamum tamayuz an muslimin, kemarin juga sudah dibahas, wajib bagi mereka untuk tampil beda, ya, yeah, dengan kaum muslimin. Walzamum at tamayuz, yeah. Di sini disebutkan contohnya masalah berkendaraan, ya. Masalah pakaian, ya. Masalah nama, penamaan juga disebutkan oleh Muqayyim rahimahullah. Berikut masalah penamaan. Jadi nama itu ada 3 macam dalam kaitannya dengan orang-orang muslim ataupun kafir. Ada nama yang khusus orang Islam, ya. Nama yang khusus orang Islam, ya. Seperti nama-nama sahabat, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini, atau Muhammad. Nah, ini tidak boleh orang kafir pakai nama ini. Ya. Orang ahlul zimmah tidak boleh pakai nama ini. Ya. Ada nama yang khusus orang kafir, maka orang Islam tidak boleh pakai nama ini. Ya, nama yang khusus orang kafir, orang Islam tidak boleh pakai nama ini. Yang pertama, nama yang khusus orang Islam, maka orang kafir tidak boleh pakai Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Ya, ini khusus kaum muslimin, tidak boleh orang kafir pakai sebenarnya. Ya. Nama yang khusus orang kafir, maka tidak boleh kaum muslimin pakai. Ya. Fir'aun, Haman, ya. Nama dewa-dewa. Apa aja nama dewa? Dewi Sri. Iya kan? Ada kan? Dewi Sri itu kan nama dewa kan? Terus Wisnu, nama syirik itu. Terus nama berhala. Masih mending nama Firaun daripada nama Wisnu. Loh, iya betul. Nama berhala. Iya. Syirik, apalagi, ya. Brahma. Brahma itu nama dewa juga. Iya. Ada kan nama orang Brahma? Ini syirik. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah. Dan nama itu doa. Nama itu doa dan dianjurkan untuk memberikan nama yang membawa berkah. Ya. Yang mengantarkan kepada berkah. Ya. Dan diridhoi Allah SWT. Ini patokannya. Yang diridhoi oleh Allah SWT. Nama membuat tandingan selain Allah ini akhbat. Ya. Na'udzubillah. Ya. Dan kecenderungannya seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Ya. Walaupun tidak secara menyeluruh. Doa. Ya. Kemudian nama yang mustarakah, nama yang pada mereka ada, pada muslimin juga ada. Yang seperti ini boleh. Ya, ini boleh dua-dua. Seperti nama Ismail, seperti nama Ishak, seperti nama Musa, seperti nama Harun, seperti nama Isa. Ya. Ya, ini Maryam, boleh kita, boleh mereka. Ya. Abdullah, Abdullah itu nama muslim dan nama kafir. Ya. Abdullah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Makanya ada sahabat namanya Abdullah bin Salam. Itu Yahudi asalnya. Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Wala yajuzu tasdiruhum fil majalis. Ya. Ya, sudah dibahas kemarin, tidak boleh meletakkan mereka di muka-muka majelis. Artinya kalau ada rapat atau apa sidang atau pertemuan akbar, itu kan biasanya ada kursi-kursi kehormatan. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh diletakkan kepada ahlu zimmah. Ya. Ya. Kemudian tidak boleh berdiri untuk menghormati mereka, tidak boleh. Ya, sampai sini kemarin. Qala rahimahullah ta'ala, wala bada'atuhum bisalam, dan ya tidak boleh memulai mereka dalam mengucapkan salam. Ya, hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Ya, ini jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasara. Kalau mereka mengucapkan salam, ucapkanlah wa'alaikum. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum. Assalamualaikum. Assalam itu kematian atas kalian. Tapi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, maka dalil-dalil menunjukkan yeah, dijawab yang serupa. Kalau jelas-jelas kita dengar assalamualaikum, maka Allah SWT berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahyu bi assalamina urduha. Yeah. Kalau kalian diucapkan salam, salam jelas, salam, kedengaran salam, maka jawab yang semisalnya atau lebihkan. Nah, ini itu yang dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau jelas-jelas assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan waalaikum itu kalau, ya, jadi orang-orang Yahudi itu suka mengucapkan kepada kaum muslimin itu bukan assalamualaikum, tapi Assalamu alaikum, kematian, kebinasaan, kehancuran atas kalian. Makanya jawabannya wa alaikum. Jadi pernah suatu saat Rasulullah SAW bersama Aisyah, tahu-tahu orang Yahudi ngomong assalamu alaikum. Enggak sama kan? Assalamu alaikum. Tadi doa kebinasaan. Kemudian Rasulullah jawab waalaikum. Terus di Aisyah ditambahin alaikumussalam wa la'nah. Kematian atas kalian dan kebinasaan. Dicegah Rasulullah SAW. Inna Allah SWT rif. Inna Allah SWT rafiq. Allah SWT maha lembut. Ya. Allah SWT mencintai kelembutan. Tidakkah engkau dengar, ya Aisyah, aku sudah jawab waalaikum. Ya. Kalau mereka jawab, mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikum. Jadi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, mereka jawab waalaikumsalam. Ini kalau benar-benar mengucapkan assalamualaikum. Ini banyak juga asar-asarnya dari para ulama salaf. Ya. Ini pendapat yang diwajibkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana dengan mengucapkan selamat tahniah? Ya. Maka mengucapkan selamat itu macam-macam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ahkam Dzimmah. Ya. Itu ada yang permasalahan umur, perkara-perkara duniawiya. Ya. Misalnya buka usaha. Ya, sukses ya, tidak mengapa. Atau kelahiran anak disebutkan oleh Imam disebutkan dari Imam Ibrahim Nakhai, disebutkan oleh Imam Ishaq. Ya, tidak mengapa. Ya, kita tahu mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, tidak mengapa. Ya, diucapkan keselamatan, selamat. Ya, ini dalam perkara-perkara duniawiyah. Dalam perkara-perkara duniawi. Adapun dalam perkara-perkara yang itu merupakan syiar-syiar agama mereka, ya, syiar-syiar agama mereka, maka ini adalah minimal haram, bisa mendekat kepada kekufuran. Ya. Selamat Natal. Ini ijma ulama, sepakat para ulama tentang keharumannya. Ya, kalau ini menunjukkan keridhaan terhadap agama mereka, kufur. Kafir dengan kesepakatan para ulama. Ridha dengan agama yang selain Islam. Wah, ini jelas bertentangan dengan sekian banyak ayat. Ya. Bertentangan dengan sekian banyak ayat. Innad dina innallahi Islam. Wa may yattabi ghayra Islam dinan fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Agama di sisi Allah hanya Islam. Barang siapa mencari Islam selain agama, maka Allah tidak terima dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Ini ditambah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala termasuk orang yang ridho man hanna'ah, kata Ibnu Qayyim man hanna'ah an ma'asiyatin ma'asiyah kemudian bid'ah atau kufur faqad ta'arrada limaqtillah wa sakhatihi. Barang siapa yang menunjukkan keridhaan terhadap kemaksiatan, terhadap kebid'ahan atau kekufuran, maka dia telah memancing dan mengundang kemurkaan Allah dan kemarahan Allah SWT. Ya, lihat, apalagi kalau jadi apa saja ini hati-hati. Jadi perkara ini lebih besar murkanya Allah SWT, sangat-sangat dahsyat dalam permasalahan ini. Ya, sangat-sangat dahsyat dalam permasalahan ini. Ya. Lebih besar daripada orang melakukan zina itu sendiri. Ya. Lebih besar dosanya. Ya. Apalagi kaitannya ridho terhadap perkara-perkara bid'ah. bahkan mensponsori perkara-perkara bid'ah. Ini na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini enggak ada. Jadi urusannya murka Allah SWT. Dia mensponsori perkara-perkara bid'ah misalnya. Itu jelas lebih mengundang kemurkaan Allah SWT. Maulid maupun yang semisalnya. Na'udzubillah. Masyaallah al-afiyah. Bagaimana dengan mendatangi orang yang sakit di antara mereka? Pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada maslahatnya, tidak mengapa. Bagaimana dengan menyaksikan jenazahnya? Banyak asar salat yang membolehkan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dari Imam Ahmad dan lain sebagainya, banyak ya, menyaksikan jenazahnya. Bahkan ada hadis, tapi hadisnya tidak sahih, tapi banyak ulama yang memakai hadis tersebut. Ya. Kalau bisa jangan di belakang. Ya. Banyak ulama yang mengatakan itu, jangan kalau mengikuti jenazahnya jangan di belakang, tapi di samping atau di depan. Paham? Nih. Ini banyak ulama salafnya yang bisa dilihat di Ahkam Adz-Dzimmah ya, karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Demikian juga masalah takziah. Takziah banyak juga di antara ulama salaf yang membolehkan, walaupun ada sebagian yang tidak membolehkan ya. Ini yang berkaitan dengan al-zimmah. Ya. Masalah takziah. Ya. Karena ini apalagi kalau sekiranya di situ ada maslahatnya. Mungkin juga berwasiat misalnya wasiat kepada orang kafir, tapi kafirnya disebutkan secara khusus namanya. Kalau saya nanti mati seperempat harta saya untuk si fulan yang kafir, ini disebutkan, jangan diumumkan buat orang kafir. Wah, ini nggak bisa, tidak sah itu. Tapi buat si fulan ditunjuk secara khusus, entah siapa namanya, mungkin salah seorang kerabatnya, kakaknya mungkin yang masih kafir, kakak saya yang nomor satu yang kafir tersebut seperempat, ini boleh. Tapi kalau secara mutlak untuk orang kafir, ini tidak boleh, batil wasiatnya. Orang kafir secara disebutkan secara global, iya, dia kecenderungannya ya tidak sejalan dengan Islam dan Muslimin, ya. Tapi kalau secara khusus, mungkin ada satu dan lain hal dia menginginkan hidayahnya atau yang lain sebagainya. Kalau disebutkan secara khusus, maka boleh. Seperti yang dilakukan oleh Sofia bintu Huyai, radhiyallahu anha, Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau hendak meninggal, dia tawarkan Islam, ya. Tapi dia tidak mau, saudaranya masih Yahudi, tidak mau. Kemudian Safiyyah radhiyallahu anha berwasiat supaya hartanya nanti sebagian dikasihkan kepada saudaranya tersebut. Nah, ini boleh. Kalau permasalahan seperti itu boleh. Ya. Apa lagi yang berkaitan dengan akam al-zimmah? Muamalah jual beli, sepakat para ulama tentang kebolehannya ya, dengan orang kafir. Kemudian masalah bekerja dengan orang kafir juga boleh. Hanya saja jangan kalau kita punya, jangan meletakkan mereka di posisi yang strategis. Ya. Jadi manajer, jadi itu haram hukumnya. Ya. Ya. Tapi kalau mempekerjakan mereka, misalnya mempekerjakan mereka jadi yang apa namanya kurir atau apa segala macam, ini Rasulullah SAW pernah ketika beliau hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau bayar seorang musyrik untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Ya, ini kalau seperti itu tidak mengapa. Ya, jadi dipilahkan. Kalau posisinya yang dia strategis kemudian banyak orang di bawahnya, ini tidak dibenarkan. Ya. Dia jadi pemimpin, walaupun skala pimpinan yang kecil. Ini Allah SWT berfirman, al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dum awliya'u ba'd. Jadi kaum mukminin, kaum mukminat itu masing-masing jadi wali yang lain-lainnya. Jadi wali bisa diantaranya pemimpin, ya, atau yang ini saling satu sama lainnya. Adapun dengan orang kafir, maka bukan, tidak dibenarkan. Karena bisa menimbulkan rasa penghormatan, apalagi kalau baik, rasa sayang. Padahal yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu rasulah walau kanu aba'ahum bil akhir. Tidak mungkin ada, engkau saksikan wahai Rasulullah, tidak mungkin ada orang yang mengaku benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat itu yuwadun, mencintai. Ya. Mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bapak mereka. Ya. Ini tetap harus ada kebencian kepada orang kafir karena kekufurannya. Ya. Karena apa yang mereka bawa daripada kekufuran. Jangan sampai rasa cinta tersebut mengantarkan kita kepada waliyadzubillah. Akhirnya apa? Akhirnya tadi mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kesannya apa? Orang mengesan kalau kita ridho terhadap kekufurannya atau ridho terhadap kebid'ahnya, hati-hati nih. Hati-hati. Datang ya, ke acara-acara bid'ah misalnya waliyadzubillah, apalagi kasih support ya. Dengan senyum saja. Ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai ketawa TV mujamalah wal iazubillah, apalagi sampai support pendanaan ini naudzubillah, tadi faqad ta'arrada limaqtillah sakhati, telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi azab ditutup pintu hatinya sehingga tidak bisa menerima al-haq, sehingga tidak bisa menerima nasihat wal iazubillah naudzubillah. Dan jangan sampai kita seperti itu. Kemudian faqala rahimahullah taala, masih banyak sebenarnya, tapi karena kitab sengaja kita pilih kitab yang ringkas, ya apa adanya saja. Wa yumna'un min ihdasi kana'isa wa biya'in wa bina'i man harama minha walau zulman, dan mereka orang-orang Yahud dan Nasara yang ada di wilayah muslim, ahlu zimmah, dibiarkan mereka dengan gereja-gerejanya mereka, dengan sanagog-sanagognya mereka, tempat peribadatan mereka, ketika akad zimma itu terjalin. Jadi ketika pemerintah membuat akad zimma, ketika itu mungkin ada 15 di suatu negeri ada 15 tempat ibadahnya mereka, biarkan, jangan dihancurkan. Akan tapi apa? Akan tapi jangan dibiarkan mereka membuat sarana ibadah yang baru. Ya. Kenapa? Kalau kita izinkan, ini termasuk tadi mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tempat Allah Subhanahu Wa Taala disekutukan, tempat Allah Subhanahu Wa Taala dimaksiati, tempat Allah Subhanahu Wa Taala dikufuri, kemudian kita support. Wah, ini hati-hati. Perkara ini perkara yang bukan sekedar berzina selesai urusannya, tapi ini perkara yang kaitannya masalah ridha terhadap kekufuran, kemaksiatan, kebidahan, kekufuran. Ini bukan perkara yang ringan, perkara yang azim di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ridha terhadap kemaksiatan lebih besar daripada pelaku kemaksiatan sendiri. Ridha atau menunjukkan keridhaan, menampakkan keridhaan itu lebih besar daripada pelaku kemaksiatan itu sendiri. Ya. Ini dibiarkan mereka, ya, yang sudah ada dibiarkan, tapi kalau membuat sarana yang baru maka ini tidak dibenarkan. Atau disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullah taala, wa bina'i man hadama minha, merenovasi yang hancur tidak dibenarkan, biarlah dia habis, walaupun yang hancur tersebut akibat kezaliman. Kita tidak membenarkan kezaliman, kita tidak membenarkan kezaliman, kita dikutuk pelaku kezaliman. Tapi untuk merenovasi sehingga menjadi lebih baik daripada yang semula, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini adalah syiar-syiar kekufuran. Syiar-syiar kekufuran yang kalau kita biarkan, berarti justru kita semakin membiarkan mereka terbelenggu dalam kekufurannya. Akan sengsara di dunia maupun akhirat. Ini sebagai wujud kasih sayang kaum muslimin. Wujud kasih sayang Islam, wujud rahmatnya kaum muslimin kepada semua manusia. Nah, ini ketika kita tidak support, ya sebetulnya mereka tahu. Maksudnya ini, wujud kasih sayangnya kaum muslimin. Apa yang kalian lakukan itu adalah kekufuran. Apa yang kalian lakukan itu mengundang kemurkaan Allah SWT. Segeralah bertobat sebelum masuk ke liang kubur. Sebelum berpindah alam barzakh. Walaupun apakah yang bentuknya, yang apa bentuknya, dibakarkah nyawa mayat kalian, atau dikuburkah, atau dipeti eskankah, atau di formalin dan lain sebagainya. Ya. Ya. Kalau sudah berpindah alam, maka azab akan menanti kalian. Ya. Azab akan menanti orang-orang kafir. Ya. Azab akan menanti orang-orang kafir. Ini sebagai bentuk rahmatnya kaum muslimin, menginginkan supaya mereka bersegera untuk masuk Islam. Menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjemput keselamatan di dunia maupun akhirat. Ya kan? Ini bukankah bentuk rahmat ini? Ya, bentuk rahmat. Nah, orang-orang Yahudi, busuknya orang-orang Yahudi ingin cari kawan. Ya, busuknya orang-orang Yahudi membiarkan semua manusia itu sekuat tenaga untuk tidak memeluk Islam. Ya. Sekuat tenaga untuk tidak memeluk Islam. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Tidak sampai di situ saja. Kalau sekiranya tidak bisa dicegah daripada keislaman, yang penting kan ada label Islam. Dan mereka pun kasih support dengan tenaganya, dengan hartanya, support, kasih support. Bagaimana orang yang sudah masuk Islam ini rancu keislamannya. Ya karena Yahudi tahu, ada hadis yang mengatakan setatariku hadil ummah ala talati masyukina firqah, akan terpecah menjadi 73 kelompok besar. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini 73 kelompok besar, pada hakikatnya yang cabang-cabangnya lebih daripada 73, mungkin ribuan, mungkin jutaan. 73 kelompok besar, Ini 73 kelompok besar. Ini yang hak, yang di atas hidayah itu disamarkan. Yang lain selain daripada itu dia support. Itu bisa lihat. Bisa lihat bahwasanya sekian banyak yang disupport ya, oleh orang-orang Yahudi daripada kelompok-kelompok yang mengaku Islam terus dikembangkan. Supaya apa? Supaya samar. Supaya kaum muslimin itu semakin jauh daripada al-haq, ya, semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buruknya, jahatnya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi jangan aneh kalau semua firq, semua kelompok yang selain daripada firqatun najiyah, selain daripada apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya dan sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya, semuanya di belakangnya Yahudi. Bisa dipastikan. Bahkan kelompok komunis sekalipun. Ya. Ateis sekalipun. Yang penting orang sesat, itu sudah cukup bagi Yahudi. Ya. Ini makar Yahud, ya. La'anahumullah ummatun mal'unah, umat yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakangnya. Mau lihat Jamaatul Jihad Ikhwan Muslimin di belakangnya, subhanallah. Ya. Semua disupport. Ya, yang penting jangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting jangan firqatun najiyah. Yang penting jangan seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Disupport tuh sufi di belakangnya, Syiah apalagi. Syiah yang paling banyak susupan-susupan Yahud. Susupan-susupan Yahudi yang masuk ke dalamnya. Walaupun dikesankan di media dibuat opini bahwasanya mereka anti Yahudi. Ya kan? Nah, itulah kaum muslimin, jahilnya kaum muslimin, jauhnya daripada ilmu yang hak. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, di belakang Syiah Yahudi, di dalam Syiah Yahudi, di depan Syiah Yahudi, samping Syiah Yahudi, semuanya Yahudi. Iya. Hanya saja kaum muslimin ini tadi husnuzan, kemudian jauh daripada bimbingan yang hak, sehingga selalu tersamarkan. Jadi apa yang ditetapkan oleh ulama atas bimbingan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, ini merupakan rahmat untuk manusia, pengaturan masalah ini untuk tidak membiarkan mereka membuat rumah ibadah yang baru, tidak boleh merenovasi supaya habis kekufuran ini. Iya kan? Dan kalau habis kekufuran apa? Dan orang masuk Islam, ini adalah bentuk wujud kasih sayang kaum muslimin. Apa yang lebih mulia daripada ini? Apa rahmat, apa bentuk kasih sayang apa yang lebih besar daripada ini? Menginginkan seorang selamat daripada murka Allah. Menginginkan seorang selamat daripada azab kubur dan azab neraka. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Ya, bentuk kasih sayang apa? Bentuk kasih sayang apa yang lebih besar daripada ini? Lebih besar daripada sekedar melahirkan, kemudian memberikan makan, kemudian itu cuma sekedar urusannya duniawi ya. Ya. Tidak bisa menyelamatkan, tapi seorang mengantarkan orang untuk mendapatkan hidayah, ini rahmatnya sungguh-sungguh luar biasa. Ini betul-betul rahmat yang hakiki, rahmat yang sesungguhnya. Orang dikasih fasilitas dan lain sebagainya, ini hakikatnya bisa saja mengantarkan kepada menyesatkan, justru mengantarkan kepada membiarkan dengan trik-trik. Jadi bisa saja orang-orang ya, dia pikir dia menyayangi, tapi justru dengan memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, justru dia membiarkan orang jauh daripada hidayah. Paham? Jadi kan kita harus rahmat, rahmatan lil alamin, harus kasih sayang sesama. Kasih sayang sesama itu kacamatanya seperti apa? Ya. Kalau kita kasih fasilitas, senyum sana, senyum sini, datang ke majelisnya mereka, ini justru yang pertama kita mengundang azab Allah SWT. Yang kedua, kita membiarkan mereka terus dalam keadaan kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan apa yang ada mereka. Ya kan? Ini kan kejam namanya. Sangat-sangat kejam. Justru, kalau seorang dengan tegas menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, dikasih sampaikan. Ini adalah amanah. Dan ini adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. Ya. Kalau hae datang, ya. Support, ya. Ya. Macam-macam. Ya. Ya, antum tahu di sebagian maulid dibacakan Barzanji, dibacakan Busiri itu. Bait yang lebih kufur daripada keyakinan Yahudi dan Nasara. Busiri. Ya. Itu ngeri. Terus dia datang ke maulid tersebut. Hai. Ini apa enggak tidak mengerikan? Ya kan? Ini. Ini kekejaman. Kejam semestinya. Ya. Tapi justru Ahlussunnah memberikan penjelasan. Kasihkan penjelasan. Yang hak adalah hak. Yang batil adalah yang batil. Ya kan? Ini bentuk rahmat dan kasih sayang. Ya. Bentuk rahmat dan kasih sayang. Ya. Apa Busiri mengatakan? Wa min judika apa? Ya Rasulullah. Apa namanya dia katakan? Wa min ilmika ilmul qalam, ilmul lawhi wal qalami. Jadi ilmunya Rasulullah itu apa? Ilmu yang ada di Lauhul Mahfudz dan ilmu. Berarti apa? Berarti ilmunya Rasulullah sederajat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Iya. Wa min judika ya, adunya wa darratiha. Dan salah satu ini luar biasa ini. Apa namanya? Orang yang mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Busiri. Dan karena kehebatanmu ya Rasulullah, kebaikanmu, engkau menciptakan dunia dan akhirat. Lihat. Iya, ini dibaca-bacakan di tempat-tempat maulid dan tahu. Iya. Artinya sama seperti Firaun. Ya, Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku padahal tapi biasa Firaun hatinya tidak seperti itu. Tapi ini Busiri meyakini seperti itu. Apa tidak mengerikan seperti ini? Nah, kalau dibiarkan terus-menerus malah disupport misalnya, ya apa ini jadinya? Ini justru kekejaman, kejam. Ya, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, makanya disebutkan oleh Muqayyim rahimahullah taala manhanna bima'siyati. Ya. Au bid'atin au kufrin faqad ta'arrada li maqtillahi wa sakhatihi. Barang siapa yang mengucapkan selamat, ya selamat ya, atau membiarkan meridhoi kekufuran, kemaksiatan, ini kan seperti melegalisasi, merekomendasi, mensupport. Nah ini mengundang kemurkaan Allah SWT. Nah, jadi sebagai rahmatnya kaum muslimin, itu tidak mensupport perkara seperti ini. Sebagai bentuk amanahnya, ya. Dan jauh daripada pengkhianatan, itu kan khianat namanya. Pengkhianatan. Wa min ta'liyati bunyanin ala muslimin la min musawatihi. Ya. Kemudian dilarang juga ya. Orang-orang kafir untuk meninggikan bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan muslim. Ya. Tapi kalau sejajar tidak mengapa. Ini seperti itu. Ya. Ya. Mereka punya aturan seperti itu. Ya. Tapi justru kalau kaum muslimin tidak ada. Maksudnya kaum muslimin yang ya, di negeri kita bebas. Umin idhari khamrin. Ya ini. Wa khinzirin wa naqusin wa jahrin bi kitabihim. Demikian juga dilarang mereka untuk menampakkan syiar-syiar kekufuran, menampakkan khamr. Ya, biarkan mereka, boleh mereka minum khamr tapi di rumahnya. Ya, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau buat tempat khusus minum khamr dipajang-pajang sana sini. Ya, diperlihatkan babi digantung-gantung sana sini. Wah, ini antum bisa lihat, ya kan? Pergi saja ke mana tuh. Ya. Sate babi, sate bangkai, waliyadzubillah nasallahu alaihi. Ya. Ini wajib untuk diberikan. Ini tidak ada bentuk penghormatan terhadap kaum muslimin seperti ini. Memang mereka, kita tidak hukum terhadap apa yang mereka lakukan daripada minum khamr diam-diam misalnya. Bukan untuk ditampakkan, bukan untuk diperlihatkan. Ya. Babi, khamr, nakus, ya. lonceng seperti lonceng gereja. Ya. Suaranya pun jangan sampai keluar. Ini. Orang-orang Islam di luar negeri nanti bisa lihat, gak boleh azan. Yeah. Kan terbalik ini. Yeah. Terbalik. Yeah. Orang-orang di negeri kafir tidak boleh azan keluar masjid. Diukur sekian desibel, kalau lewat didenda. Iya. Yeah. Yeah, kan? Tapi kaum muslimin yang ada di negeri kita, makanya selalu dapat acungan jempol kan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Islam di Indonesia, masya Allah. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho mereka. Artinya apa? Senantiasa tidak akan puas dengan kaum muslimin sampai apa? Sampai kita ikut agama mereka. Sudah. Kalau sudah sampai ikut agama mereka, maka baru mereka ridho. Ya kan? Terbalik. Mereka dengan terang-terangan tidak membolehkan syiar kaum muslimin. Cadar tidak boleh di negara-negara kafir. Yeah. Di banyak negara kafir tidak boleh. Padahal itu syiar Islam. Ya kan? Kenapa enggak diprotes HAM-HAM? Di Indonesia baru, kalau di Indonesia dilakukan baru HAM berbicara. Na'udzubillah. Sampai sekarang enggak tahu kemana cara berpikirnya kaum muslimin. Yeah. Tidak boleh azan sampai keluar. Apa sih azan? Ya. Tapi kalau mereka musik tang-tang-tang-tang sekian, gak ada yang ribut. Ya kan? Azan. Subhanallah. Hati sudah berisi dengan najis. Sehingga Al-Quran, dikir-dikir itu membuat mereka itu gelisah. Sempit, panas dananya. Nah, coba. Jadi kalau antum lihat orang yang lari dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan nasihat-nasihatnya ulama, itu hatinya itu penuh dengan najis. Karena tidak akan berkumpul. Tidak akan berkumpul perkara najis dengan perkara yang tahir. Suci lagi mensucikan. Ini apa yang ada pada mereka, waliyadzubillah. Wajarin bikitabihim. Tidak boleh juga dibiarkan mereka mendakwakan, menjaharkan apa yang ada di kitab-kitab mereka. Apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada Injil, perjanjian baru maupun perjanjian lama. Ini seperti ini. Antum baru tahu? Ini ijma ulama. Ya. Kesepakatan ulama muslimin dari masa ke masa, kecuali mereka-mereka yang Allah butakan mata hati mereka. Yeah. Salah satu produk, produk Yahudi, pluralisme, ya kan? Ini salah satu produk-produk Yahudi untuk dan getol mereka mendakwakan seperti ini. Ya. Kalau di negara kafir enggak didakwakan pluralisme. Ya kan, kedoknya saja. Pokoknya yang selain Islam silakan berkembang, adapun Islam tidak boleh. Iya, itu intinya. Dan ini semua orang sudah tahu. Wa in tahawwada nasraniyun tawaksuhu lam yuqar wa lam yuqbal minhu illa al-islam au dinuhu. Kalau seorang Yahudi, seorang Nasrani jadi Yahudi, tidak kita terima, enggak boleh. Atau Nasrani menjadi atau Yahudi menjadi Nasrani tidak diterima. Yahudi ya Yahudi, Nasrani ya Nasrani. Yeah. Kecuali kalau Yahudi mau masuk Islam, Nasrani mau Islam, ahlan wa sahlan di barokatillah. Yeah. Ahlan wa sahlan, kalian telah menjemput hidayah Allah SWT, kalian telah mengundang rahmat Allah SWT. Ini. Yeah. Kalau kita biarkan mereka orang Nasrani masuk Yahudi atau Yahudi masuk Nasrani, yeah. Karena ini bertentangan dengan akad. Karena akad kita, akad zimmahnya, kita mengakadkan mereka ketika itu mereka Yahudi. Yeah. Mereka Nasrani itu bukan berarti keluar daripada akadnya. Yeah. Sehingga ini juga ada kesan membenarkan agama yang dia berpindah kepadanya, tidak benar. Tapi mereka masuk Islam, kalau mau berubah agamanya, kalau enggak ya sudah, jangan berubah-berubah. Yahudi aja terus. Nasrani ya Nasrani terus, kecuali kalau masuk Islam. Adapun orang Islam masuk apa jadi Nasara, ya jelas murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang ganti agama, bunuh saja. Dibunuh, ya, yang bunuh imam, yang membunuh pemerintah muslim. Jadi orang muslim berpindah agama, hadis yang masyhur, yang mutawatir, yang banyak, dan ini kesepakatan para ulama Islam. Jadi sekian ribu tahun Islam berada di atas ajaran yang seperti ini, jelas barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh saja. Ya. Tapi yang membunuh pemerintah muslim, bukan sembarangan orang boleh membunuh. Iya. Nah ini antum tahu, ini juga sebagai rahmat. Sebagai rahmat daripada Islam. Ya. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan dalam keadaan kekufuran, akan menambah azab. Iya. Terhadap orang kafir aja masih ada rahmatnya. Iya. Ya. Jadi orang kafir itu tidak sederajat kekafirannya ya. Tidak sederajat. Azabnya pun tidak sederajat. Sebagaimana orang muslim yang di dalam sorga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Orang kafir pun juga. Kalau dibiarkan dia dalam keadaan kekufuran, semakin hari semakin kubur, semakin hari semakin meninggalkan tauhid, semakin setiap detik umur dia bertambah, setiap detik itu juga azab. Dan perlu diketahui, orang kafir bukan diazab dalam perkara meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman, melakuan kemaksiatan, melakukan kebid'ahan, melakukan kufur, bukan itu saja. Tapi dalam perkara-perkara mubah, dalam perkara-perkara yang mereka mendapatkan nikmat dari Allah, mereka makan, diazab dengan makannya. Mereka berhubungan sama istri, mereka diazab. Semua aktivitasnya diazab oleh Allah SWT. Ya kan? Sebagai rahmatnya Islam, ya sudahlah, kamu diazab, tapi batasnya seperti ini aja, bunuh, selesai. Kan semakin pedih dia, kalau diazab. Ya, ini coba lihat bagaimana kalau melihat dengan kacamata yang telah diaturkan dalam Islam. Semuanya rahmat, betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin. Betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmat bagi mukmin, rahmat bagi orang-orang kafirnya sekalipun. Iya kan? Iya. Betul-betul ini rahmatan lil alamin. Iya. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang jil dan lain sebagainya, ini pengkhianatan lil alamin. Iya kan? Iya. Membiarkan artinya ridho dengan kekafiran apa yang dilakukan oleh orang kafir. Dan justru menganjurkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Iya. Apa yang dilakukan mereka? Ini pengkhianatan. Iya. Pengkhianatan yang mereka lakukan. Iya. Kemudian faslun wa in abad zimmi al jizyata wa awil tizama ahkam Islam au ta'adda ala muslimin bi qatlin au zinan au qat'i tariqin au tajassusin au awa jasusan au dzakara Allah au rasulahu au kitabahu bisu'in untuk bahadu duna nisa'i wa auladihi wa halladamuhu wa maruhu. kalau demi enggan membayar jizyah, ya, maka batal akadnya, akad dimahnya batal, ya, tidak dilindungi lagi oleh pemerintah muslim, ya, tidak dilindungi lagi oleh pemerintah muslim. Halal darahnya dan hartanya, tapi ini juga bukan individu-individu muslim yang berhak untuk menghalalkan darah dan hartanya, tapi tetap pemerintah. Awiltizama ahkamil Islam. Demikian juga mereka enggan berpegang dengan hukum-hukum Islam, ini juga batal akadnya. Ya, hukum-hukum Islam tadi yang masalah jiwa, nyawa, harta dan harga diri. Ya. Au ta'adda 'ala muslimin biqatl aw zina, atau melakukan perkara, ya, pembunuhan terhadap orang muslim. Ya. Atau zina dengan orang wanita muslimah. Ini batal akadnya. Ya. Awqat itariq, atau merampok. Aw tajassusin. Ya, tajassus. Ini spionase. Jadi agen. Intelijen. Cari berita-berita yang ada pada kaum muslimin dan disampaikan kepada orang-orang kafir. Ya. Cari-cari kelemahan kaum muslimin, disampaikan kepada orang-orang kafir. Ini batal akadnya. Awa jasusan. Atau dia melindungi, memfasilitasi. Ya, memfasilitasi agen-agen kafir tadi. Dan perlu diketahui, Allah subhanahu wa ta'ala tidak buta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tuli. Ya. Untuk melihat agen-agen yang menyusup ke dalam tubuh-tubuh kaum muslimin. Alaihim minallah mayastahiku. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Tidak di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini Rasulullah SAW bersabda, ya, man tasamma'a. Ya. Barang siapa yang berusaha mendengar, mencuri-curi pemberitaan, wahum lahu karihun, yang suatu kaum tersebut tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka yusofi udhunihi anuk yaumal kiamat, nanti azabnya di hari kiamat Allah akan tuangkan logam panas yang mencair ke dalam telinganya. Ya. Ini itu di dunia, itu di akhirat, dan tunggu saja. Saatnya tidak akan lama. Ya. Kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, silakan rasakan betapa manisnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Masih banyak pekerjaan yang halal. Ya. Masih banyak pekerjaan yang halal daripada berlaku seperti ini. Iya. A'udza karallah. Au rasulahu au kitabahu wisu. Ya. Atau mencela Allah, mencela rasulnya, atau mencela kitabnya. Ya. Ya. Menghina Al-Qur'an, menghina Allah, ya. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ini batal akadnya. Ya. Batal akadnya. Dan wajib untuk dibunuh. Ya. Duna nisaihi. Ya. Tidak, perempuannya tidak dibiarkan. Wa auladihi, bukan juga anak-anaknya, tidak, tidak, tidak termasuk yang diberikan hukuman. Ya. Dan apabila mereka lakukan apa yang tadi kita sebutkan, ya, tajassus, membunuh, menyebut Allah SWT dengan kejelekan, maka halal, haladamuhu wa maluhu, halallah darahnya dan hartanya. Ya. Jadi mereka dilindungi darah dan hartanya selama mereka berpegang, ya, dengan aturan-aturan yang telah disepakati dalam akad zimmah. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah halal darahnya, sudah batal akad zimmahnya, maka kembali kepada hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah SWT, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan dan berkeyakinan bahwasanya la ilaha illallah. Untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tiada zat yang diibadahi kecuali Allah, tiada zat yang disembah kecuali Allah saja. Kalau mereka ucapkan seperti itu, maka selamatlah mereka, mereka telah menyelamatkan darah dan harta mereka. Artinya kalau tidak seperti itu, mereka telah membatalkan akad, maka tidak selamat harta dan darah mereka. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Yeah.